malaikat yang wajib kita percayai, yang tercatat di dalam rukun iman. Mereka taat kepada Tuhan, wajiblah kita mengetahuinya. Percaya malaikat rukun iman yang kedua, malaikat Jibril membawa wahyu, Mikail membawa rezeki, Israel mencabut nyawa. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah. Rakib atid malaikat kanan dan kiri, kerja catit segala amalan. Rakib mencatit kebaikan, atid mencatit kejahatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ashir li zalimin min zalimin, wa akhrijna min bainihim salimin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah. Malaikat Israfil kejati yuk